Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini dalam suasana yang begitu menyenangkan kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba isi hari kita ini atau sisa-sisa hari kita ini untuk tetap melakukan kebaikan. Mari kita mencoba untuk memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena bagaimana hidup kita besok itu akan sangat ditentukan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kita akan pintar besok hari kalau kita belajar pada hari ini. Kita akan sehat besok hari kalau kita ternyata pada hari ini menjaga kesehatan kita, berolahraga, meminum jamu dan sebagainya. Kita sudah sampai kepada pembahasan surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena Allah memberikan satu petunjuk berharga buat kehidupan kita. Kalau hidup ini kuncinya adalah ketenangan dan kebahagiaan. Hidup ini semua orang berusaha untuk mencari ketentraman dan kebahagiaan. Maka Allah memberikan cara bagaimana agar jiwa kita menjadi tentram dan hati kita selalu menjadi bahagia walaupun kehidupan yang kita jalani cukup sulit dan cukup banyak tantangan-tantangan yang membuat kita bisa menjadi stres dan sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dua hal yang Allah sarankan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup ini, yaitu dengan beriman dan juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dua hal yang penting yang harus kita pahami bersama agar hidup kita menjadi lebih nyaman, yaitu beriman dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia kedahsyatan dua hal ini? Yang pertama, allazina amanu. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an kita bisa menemukan bahwa Allah selalu menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, baru kemudian Allah menjelaskan tentang apa hasil atau pengaruh positif yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Gambarannya mudah, bahwa kalau seseorang di dalam kehidupan ini punya prinsip hidup yang kuat, punya pondak keyakinan hidup yang kuat, dia tidak akan mudah patah semangat. Ya, seorang pengusaha, seorang pedagang yang punya keyakinan bahwa kalau dia berdagang, dia akan mendapatkan hasil, walaupun satu saat dia berdagang rugi, dia akan terus berdagang. Maka keyakinan inilah yang akan mampu mendongkrak semangatnya dan tetap membuat dia stabil sehingga akhirnya sampai kepada tingkatan dia berhasil menjadi pedagang besar dan orang yang sukses. Begitu juga dengan seorang pekerja keras. Ketika dia tahu bahwa dengan bekerja keras dia akan mampu mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dengan keyakinan ini dia akan mampu sampai ke tahap yang paling tinggi. Ya, dengan kerja keras mampu membuatnya menjadi orang penting, menjadi general manager, menjadi orang yang memegang tampuk kekuasaan, menjadi penjabat dan sebagainya. Ini semua didapatkan dengan kerja keras. Begitulah pentingnya iman di dalam kehidupan. Dan yang paling penting di antara semua keyakinan itu adalah kita yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta ini. Kalau sudah sampai kepada tahap keyakinan ini, tidak ada yang mampu menggoyahkan jiwa kita walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, pada saat kita sudah punya keyakinan yang kuat namun menghadapi permasalahan yang cukup besar, ya, kita belajar tapi ternyata sebelum ujian kita sudah sakit sehingga akhirnya tidak mampu mengikuti ujian. Kita sudah bekerja, sudah mengeluarkan modal yang besar, tetapi ternyata kita gagal di dalam usaha yang kita lakukan. Kita sudah bekerja keras, tapi toh ternyata masih orang lain juga yang diangkat dalam posisi yang kita inginkan. Maka untuk menjaga kestabilan keimanan kita, agar hati tetap menjadi kuat dan jiwa tetap menjadi tenang, dan bahkan selalu mampu menampilkan senyuman yang indah di hadapan orang lain, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, maka zikir kepada Allah adalah salah satu cara untuk menstabilkan jiwa kita agar tetap berada dalam posisi yang kokoh dan juga dalam posisi yang stabil. Zikir kepada Allah bukan maknanya selalu mengucapkan zikir, tidak hanya selalu bertasbih saja, tetapi bagaimana kita selalu mengalihkan segala apa yang kita hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bekerja keras belum dapatkan rezeki, kita alihkan kepada Allah. Kita ingat bahwa hanya Allah saja sebagai satu-satunya pemberi rezeki. Hati akan kembali menjadi tentram. Pada saat kita sudah belajar keras tapi ternyata tidak lulus ujian, kita alihkan itu kepada Allah dengan pemahaman Allah yang menentukan segala sesuatu, sehingga tidak ada yang berat di dalam kehidupan ini. Ketika kita sedang bersenang-senang dengan keluarga besar kita, tetapi ada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, maka kita cepat-cepat mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri saya sendiri. Jadi subhanallah, ayat pada hari ini untuk menerangkan kepada kita bahwa sikap mencari alasan akan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Mencari dalih dan alasan akan membuat hidup menjadi sangat tidak tenang. Akan tetapi, sikap iman kepada Allah, memperkuat keyakinan dan selalu mengiringnya dengan zikir, itu akan mampu membuat ketahanan jiwa jauh lebih kuat lagi. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Iya. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah sangat populer dan sering kita dengar. Selalu kita atau ketika para asatid, ustad-ustad mengatakan dalam firman Allah, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer. Kenapa kita katakan populer? Karena sering disebut, sering diingatkan. Ayat ini sebetulnya untuk mengingatkan kita kembali. Apakah yang perlu kita ingat? Yaitu pertama, ayat ini dimulai dengan kata-kata amanu, orang yang beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, tugas yang paling utama dia harus menenangkan hatinya. Bagaimana menenangkan hati ini? Tentunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berzikir, tentu dia sudah merasakan juga tidak tenang, maka ketenangan ini harus ia terus dapatkan. Harus dia berzikir terus sehingga ia dapatkan ketenangan itu. Maka ketika orang berzikir tapi tidak mampu menahan, bagaimana pola pikirnya dalam menanggapi ayat ini? Katanya berzikir adalah menenangkan, tapi aku tidak pernah tenang. Apakah yang menenangkan itu Allah langsung atau kita yang membukanya? Tentunya kita yang membukanya. Allah sudah membukakan jalan lebar-lebar. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak tenang? Disebabkan apa? Disebabkan mereka inginnya seperti membeli kue. Begitu dapat kue itu dan dapat ia makan begitu saja. Tentunya tidak ini. Tentunya dengan proses. Proses itu terjadi, yaitu pertama diajarkan kita dalam ayat ini bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, ajaban li amril mu'minin. Ada hal yang sangat indah dan yang paling istimewa sifat orang-orang yang beriman. Apabila dia dapat nikmat dari Allah, nikmat itu bukan berupa makanan saja, dapat buat bermuamalah dengan bagus, dapat bersilaturahim dengan bagus, dapat mengeluarkan infaknya apabila dia mendapatkan rezeki, dapat dia terus melazimkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini wajiblah disyukuri. Jangan syukur itu kita lakukan ketika mendapatkan nikmat yang berupa materi saja, tapi yang bersifatnya imateri yaitu keimanan kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi keistimewaan bagi orang-orang yang beriman, apabila dia mendapatkan halangan dan rintangan, halangan yang rintangan ini ia hadapi dengan kesabaran kepada Allah, tidak melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, perdana di dalam dunia ini hanya dua. Sehingga dua itu apa? Yaitu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah kita bersyukur, ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus bersabar. Mungkin cara inilah akan dapat lebih menenangkan hati kita, Ustaz Perdana. Baik, terima kasih Ustaz Fadjrul Haq. Menarik sekali apa yang digambarkan oleh Ustaz Fadjrul Haq tadi, bahwa seorang mukmin memang dipersiapkan untuk dapat tampil menjadi orang yang tangguh di dalam kehidupan ini. Seorang mukmin sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala fasilitas untuk mampu menjalani kehidupan ini secara lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Ajaban li amri muslim, bahwa Allah selalu mengarahkan kita untuk tampil menjadi orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Karena dengan sikap-sikap seperti inilah, maka berbagai permasalahan di dalam kehidupan ini mampu dihadapi dengan mata terbuka, kepala dingin, hati yang begitu sangat tenang. Ini semua adalah karena kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Mempengasa, Sang Maha Pencipta, dan selalu yang mampu memberikan kebahagiaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba memanfaatkan malam-malam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin bahagialah jiwa kita dan akan semakin indahlah kehidupan kita. Benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat, kalau tidak ada suasana malam yang begitu indah, sungguh dunia ini tidak berarti apa-apa bagi diriku. Sahabat ini sudah merasakan bagaimana indahnya kehidupan malam karena dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalani kehidupan ini secara lebih baik lagi. Mari kita tatap kehidupan ini semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dan Allah yang menentukannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.